إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال الشارح رحمه الله ولما كان هذا الشرك بهذه المنزلة من الخفاء والدقة والصعوبة كان من يسلم منه أقل القليل ممن سلمه الله تعالى وتفضل عليه. كتب لي تتكلى kesyirikan kedudukannya demikian tersembunyi, demikian lembut, dan demikian sulit, maka orang yang selamat dari terjatuh ke dalamnya sangat-sangat sedikit dibandingkan ini orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik dan keutamaan untuk bisa selamat darinya. Di sini menunjukkan kepada kita tentang berapa pentingnya untuk kita betul-betul mempelajari tentang permasalahan tauhid. Demikian juga hal-hal yang bertentangan dengannya, baik yang terkait dengan i'tiqad maupun yang terkait dengan amalan, baik itu amalan lisan maupun amalan anggota badan, dari hal-hal yang bertentangan dengan tauhid ini. Falihada شرع المصطفى الكريم الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه لهذا الشرك كفارة تمحوه لمن يمن الله عليه ويتقبل منه وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. Oleh karena itu, Al-Mustafa, manusia pilihan, Al-Karim yang disifati dengan sifat karam, sifat kedermawanan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyariatkan. Di mana di antara sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim, ya, terhadap orang-orang yang beriman kaum mu'minin beliau sangat lembut dan penyayang. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya. Beliau mensyariatkan, ya, lihada syirki kafarah adanya kafarah untuk bisa menutupi kesyirikan yang terjadi pada seseorang, tamhuhu, yang akan bisa menghapusnya atau menutupinya. Liman yamunnullahu alaihi wa yataqabbalu minhu, terhadap siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan hamba tersebut, yakni untuk bisa bersih dari kesyirikan ini dengan adanya apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzanbi alladzi la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari aku berbuat kesyirikan kepadamu dengan sesuatu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahui bahwa itu adalah perkara kesyirikan. Aku berlindung kepada Engkau dari yang demikian. Wa astaghfiruka minadz dzanbi alladzi la a'lam, dan aku mohon ampunan kepada Engkau dari dosa yang khususnya dalam permasalahan dari kesyirikan, alladzi la a'lam, yang aku tidak mengetahuinya. Menunjukkan dari sini apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran bagi kita bahwa di sana ada perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, yang mungkin kita sudah mengetahuinya, yang dalam perkara ini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terjatuh di dalamnya. Dan di sana ada perkara-perkara kesyirikan yang sangat mungkin karena keterbatasan ilmu kita, kita tidak mengetahui hal itu merupakan kesyirikan. Maka dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala dari perkara kesyirikan yang kita tidak mengetahui kalau itu adalah kesyirikan. Ya, sehingga sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau ada seorang yang mengatakan oh, perkara tauhid saya sudah tahu, perkara kesyirikan saya sudah tahu, ini gambaran yang menunjukkan tentang kejahilan orang tersebut. Ya, gambaran yang menunjukkan tentang kejahilan orang tadi. Wa hadha ad-du'a juz'un min haditsin tawilin akhrajahu al-Imam Ahmad an Abi Musa radhiyallahu anhu. Doa ini apa yang telah disebutkan merupakan bagian dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Saat alik disebutkan wa huwa hadithun hasanun bisyawahidihi. Dimana hadis ini adalah hadis yang hasan dengan penguat-penguatnya. Wa fi awwalihi, di mana awal dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nas ittaqu hadha syirk, wahai sekalian manusia, waspadalah kalian dari kesyirikan. Fa innahu akhfa min dabibin naml, karena sungguhnya kesyirikan adalah perkara yang lebih tersembunyi, lebih khafi, ya, dibandingkan langkah semut. Ya, dibandingkan langkah semut. Ya, langkah yang demikian halus. Baik. Jika langkah semut saja kita tidak bisa mendengarnya, menunjukkan lembutnya perkara tersebut. Kesyirikan di sini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lembut daripada itu, lebih tersembunyi. Ya, menunjukkan dari sini ya, sebagaimana diingatkan oleh Nabi, ittaqu hadha syirk. Waspadalah kalian semua dari kesyirikan. Kemudian warawa al-Bukhari fil adab al-mufrad wa Abdul Munzir wa Abu Ya'la wa Ibn Abi Hatim wa ghairuhum an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, demikian juga Ibn al-Munzir, Abu Ya'la, Ibn Abi Hatim, dan yang selain mereka telah meriwayatkan dari Hudzaifah Ibn al-Yaman, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, ini an Hudzaifah wa Abu Bakar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan di tengah kalian adalah perkara yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kesyirikan di tengah kita ini ada perkara yang lebih lembut, lebih samar, lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma 'ubida min dunillah aw ma du'iya min dunillah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu ya, tidak lain kecuali sesuatu yang diibadahi selain Allah, atau apa-apa yang dipanjati doa selain Allah? Tayyib. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bertanya demikian. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwa apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah kesyirikan. Ya. Dan beliau bertanya, menanyakan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ilmu yang beliau fahami. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuk." Ini kalimah yang biasa diungkapkan oleh orang Arab sebagai bentuk tanbih. La yuradu biha ma'naha, bukan diinginkan yakni makna dari kalimat ini. Tapi untuk tanbih. Bukan Rasulullah mendoakan agar ya, ibu dari Abu Bakar kehilangan Abu Bakar, bukan demikian. Tapi untuk tanbih. Kata Nabi, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan di tengah kalian itu lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Ya, kita tahu kalau ada orang menyembah pohon, orang berkurban untuk jin, ya, atau orang berdoa di sisi kuburan, meminta kepada penghuni kuburan, kita tahu ini kesyirikan. Ya, meskipun mungkin banyak di kalangan orang awam mengatakan ini tawassul. Ya. Tapi siapa saja yang mempelajari tauhidullah, tauhid al-ibadah, maka akan dengan mudah mengetahui ini kesyirikan, syirik akbar. Kata Nabi, ala ukhbiruka bi qaulin yuzhibu sigharahu wa kibarahu aw qala saghirahu wa kabirahu. Maukah aku kabarkan kepadamu dengan sebuah perkataan yang akan menghilangkan kesyirikan yang kecilnya dan yang besarnya? Dengan lafaz sigharahu wa kibarahu, saghirahu wa kabirahu. Qala, maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bala, tentu wahai Nabi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulu kulla yawmin 3 marrat. Maka hendaknya engkau ucapkan di setiap hari 3 kali. Engkau ucapkan di setiap hari 3 kali. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hendaknya ucapkan kalimat ini ya di setiap hari 3 kali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampunan kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui dari kesyirikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di antara beberapa perkara yang sebagian manusia bahkan mayoritas menganggap bahwa itu bukan kesyirikan. Kata Nabi, wasyirku antakula a'tani Allahu wa fulan wanidu an yakula al-insan laula fulan qatalani fulan. Kesyirikan, engkau mengatakan bahwa Allah dan fulan telah memberiku. Jadi menjajarkan ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, seperti orang mengatakan saya telah diselamatkan oleh Allah dan fulan. Ini kalimat yang merupakan kesyirikan. Wanidu ya, dan tandingan, ya, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ayyakulal insan, seseorang mengatakan laula fulan qatalani fulan, seandainya bukan karena fulan niscaya saya sudah dibunuh oleh fulan. Hadis ini sahihun bisyawahidihi, sahih dengan penguat-penguatnya. Kata beliau selanjutnya, fa'alal muslim an nasihi li nafsihi الخائف من عذاب ربه أن يهتم بتعلم التوحيد وما يضاده وينافيه أو ينقصه أو يقده فيه. Maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim an-nasih li nafsih, yang dia memiliki keinginan baik terhadap dirinya, memiliki sifat nasihat terhadap dirinya, ingin untuk dirinya baik. Al-khaifi min azabi rabbih, yang dia memiliki rasa takut dari azab Rabbnya. Wajib baginya ayyahtamma bita'allumi tauhid, untuk dia betul-betul memiliki perhatian untuk mempelajari tauhid. Pelajari tauhid ya, dengan semua jenisnya. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid al-asma was-sifat. Kita mendapati manusia di masa kita, hatta di dalam permasalahan tauhid ar-rububiyah, yang orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. ya, sebagaimana sudah kita pelajari dalam Risalah Al-Qawaidul Arba. Mereka yang menisbatkan diri kepada Islam hatta dalam permasalahan tauhid rububiyah, kondisi orang-orang musyrikin di masa Rasulullah lebih baik. Berapa banyak di antara mereka yang meyakini adanya di antara makhluk-makhluk yang ikut di dalam mengatur urusan alam. Berapa banyak di antara mereka yang meyakini bahwa di antara makhluk bisa memberikan rizki. Orang-orang musyrikin, mereka meyakini yang bisa memberikan rizki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka bertawassul, taqarrub dengan sesembahan-sesembahan mereka, ya, agar sesembahan-sesembahan mereka itu memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka tidak meyakini kalau Lat, Uzza, Manat dan yang lainnya bisa memberikan rizki. Jadi wajib bagi kita untuk betul-betul perhatian serius di dalam mempelajari tentang tauhidullah. Ya, lebih-lebih kita hidup di masa tersebar berbagai kejahilan. Ya, ulama ahli sunnah semakin sedikit jumlahnya, ilmu semakin sedikit, maka keseriusan kita di dalam mempelajari ilmu tentang tauhidullah ini harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Demikian yang sebaliknya, yang akan yakni menghancurkan tauhid dari perkara yang berlawanan dengannya, ya, dari kesyirikan dengan berbagai jenisnya, wa yunafihi, yang akan meniadakan tauhid seorang, au yang kusuhu, atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, au yaqdahu fihi, atau mencacati tauhid seorang, ini harus dipelajari. Ya, karena tidak mungkin seorang akan betul-betul di atas tauhidullah kecuali dia memahami tauhid dan hal-hal yang bertentangan dengannya. Sebagaimana tidak mungkin seorang akan betul-betul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia betul-betul mempelajari sunnah Nabi secara terperinci, dan dia juga mempelajari hal-hal yang bertentangan dengannya, dengan sunnah, dari perkara-perkara bid'ah. Walaysa muraduna at-ta'allum al-ijmali kama yadhunnuhu man la basirata 'indahu mimman yuthabbitu an-nas 'an ta'allumihi. Bukanlah maksud kami terkait dengan mempelajari tauhid, yakni mempelajari sebatas global sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu, ya, yang berusaha untuk menghambat manusia dari mempelajari tauhid. Perkara tauhid sesuatu yang harus kita pelajari, dikarenakan ini adalah asas, ya, yang tentunya tidak akan sebuah bangunan kokoh berdiri kecuali ketika bangunan itu diletakkan di asas yang kokoh. Adapun mereka yang tidak memiliki ilmu dan mengatakan, oh, kita yang penting sudah mengetahui pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, kita sudah mempelajari tentang nawakidul Islam. Apalagi kalau sampai termasuk yang digambarkan di sini, mimman yusabbitu nas an ta'allumi, yang menghambat manusia dari mempelajari tauhid. ya. Sudah, kamu sudah bisa baca kitab. Ya. Sudah cukup itu. Kamu pelajari sendiri. Ya. Terus sudah beres. Enggak perlu untuk datang-datang ke majelis ilmu. Ya, kalau ada kesulitan ya baru tanya. Ini di antara model-model manusia yang menghambat atau bahkan menghalangi dari ta'allum al-ilm. Wa yudhirruhum li'annahum ahlu tauhid. Mengecoh mereka, menipu manusia dengan mengatakan bahwa kalian ini sudah ahlu tauhid. Jadi ditipu. Dan ini termasuk di antara bentuk kezaliman terhadap manusia. Kalau menipu urusan harta, ya, ini sudah suatu perkara yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Ya, siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ini dalam permasalahan kecurangan harta. Apalagi tentunya ya, penipuan-penipuan terkait dengan permasalahan agama. Fala hajata masah ila tafahumihi wa tikrarih. Dengan mengatakan tidak ada kebutuhan yang mendesak ya, untuk kita memahami tauhid, mengulang-ulang pelajaran tauhid. Ya, ini diantara tipe manusia yang menghambat bahkan menghalangi manusia dari mempelajari agama Allah, khususnya permasalahan pokok agama, permasalahan tauhid, yang dengannya ibadah seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun ibadah seorang, ketika tauhidnya rusak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima peribadatan tersebut. Wal iyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adanya orang-orang yang seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan, "Tsumma yahuttuhum 'ala 'ulumin dararuha a'dhamu min naf'iha." Di sisi yang lain, mereka mendorong manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, yang justru akan merusak keimanan tauhid seorang, bahkan sampai meragukan agamanya. Sebagaimana kita menyaksikan berapa banyak di antara mereka yang dahulu terlihat kokoh di dalam berpegang dengan sunnah. Tahu tentang tidak bolehnya isbal, mengerti tentang tidak bolehnya membuat gambar, mengerti tentang haramnya mencukur jenggot. Bagaimana keadaannya sekarang? Ini sebagai gambaran bahwa sungguh keadaan mereka telah berubah. Ya, apa yang mereka ingkari ketika itu sekarang dianggap baik. Ya, dan ini yang diistilahkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai haqqad dalalah. Ya, kesesatan yang benar-benar itu yang seperti ini. Ini buah ya, dari adanya upaya untuk menghalangi manusia dari menuntut ilmu syar'i, mempelajari tauhidullah. Karena namanya tauhid itu butuh realisasi, adanya al-wala wal bara. Wala terhadap ahlu tauhid dan bara terhadap siapa saja yang memusuhinya. Termasuk di antara musuh-musuh tauhid adalah ya, hizbiyun dengan beragam kesesatan mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa sururi Turasi, mereka juga mendakwahkan dakwah tauhid. Tauhid yang mana yang mereka dakwahkan? Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai aulia, mencintai wali-walinya, dan untuk memusuhi musuh-musuhnya, yakni wali-wali syaitan. Kenyataan justru mereka memusuhi ahli tauhid dan berupaya untuk menjalin hubungan dengan wali-wali syaitan. Kemudian bal muraduna at-ta'allum al-ijmali wat-tafsili, tetapi yang kami maksudkan di dalam pelajari tauhid adalah mempelajari secara global dan secara terperinci li tauhid, terkait dengan pelajaran tauhid bi anwa'ihi tsalatsah, dengan tiga jenisnya, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, dipelajari baik secara global maupun secara terperinci. Ya, terlebih lagi ketika kita, ya, mempelajari tauhid hanya sifatnya global-global saja. Ya, apa istilahnya? Icip-icip, ya. Yang penting sudah banyak kitab yang sudah kita lewati, ya, raketang mukaddimahnya saja. Ketika muncul sedikit saja syubhat, dia tidak akan mampu untuk mengetahui bahwa ini syubhat. Ada orang mengatakan ini bukan sembarang air putih ini, ya, ini saya siapkan sebelum sholat tahajud. Oh, bagus ya, disiapkan sebelum sholat ini. Apa ada tuntunannya seperti itu? Jadi perlu untuk kita belajar tauhid ini, ya, secara global maupun secara terperinci. Khususan tauhid al-uluhiyah wa ma yattabi'uh wa yaltahiku bihi ilman wa amalan. Lebih khusus lagi yakni tauhid al-uluhiyah, tauhid yang menjadi tujuan diciptakannya kita di kehidupan dunia ini, dan demikian pula yang mengikuti serta yang yaltahik, dimulhakkan, ya, kepada perkara tauhid ini secara ilmu dan amalan. Menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada ilmu di dalam syariat ini yang sifatnya teori, butuh, ya, untuk terwujud dalam amalan nyata. Kemudian wa tauhid al-asma'i was-sifat, demikian juga kita mempelajari tauhid al-asma'i was-sifat wa ma yatafarra'u 'alaihi wa ma yadullu 'alaihi وَمَا يُثْمِرُهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْأَحْوَالِ الْمُبَارَكَاتِ عِلْمًا وَاعْتِقَادًا وَعَمَلًا. Tauhid al-asma wa sifat, demikian pula yang bercabang darinya serta yang menunjukkan kepadanya, dan apa-apa yang merupakan buah dari seorang yang pelajari tauhid al-asma wa sifat, buah-buah kebaikan dan keadaan-keadaan yang diberkahi pada hamba tadi secara ilmu, keyakinan, dan amalan. Seseorang yang dia mempelajari tauhid al-asma wa sifat dengan sebenar-benar pemahaman, dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat khasyah. Dan khasyah ini adalah puncak dari ilmu dan merupakan buah dari ilmu yang nafi', yang sampai ke hati seseorang. Ya, oleh karena itu kalau seseorang mempelajari tentang tauhid al-asma wa sifat di siang lain, ya, justru akhlaknya akhlak yang bejat, menunjukkan bahwa apa yang dia pelajari dari pelajaran itu hanya sifatnya nadhari, hanya sifatnya sekedar wawasan dan asah otak saja. Menunjukkan dari sini sekali lagi bahwa tauhid di antara buahnya akan menjadikan seorang hamba memiliki akhlak yang karimah. Hatta yakuna al-muslimu ala haqiqatin min dinihi wa basiratin min amrihi. Wal ya'budallaha ala nurin wa huda. Wa ala hasbi tahqiqi dhalika wa ma'rifatihi 'ilman wa 'amalan yakmulu imanul 'abdi wa izdadu yaqinu. Hingga betul-betul dengan seorang mempelajari tauhid secara global maupun secara terperinci, seorang muslim benar-benar di atas hakikat agamanya dan di atas ilmu tentang urusannya, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin wa huda, di atas cahaya, di atas petunjuk. Ini yang sesungguhnya ya menjadi tujuan kita di dalam belajar. Kita belajar agar betul-betul kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas basirah. Ya, tidak mengikuti apa yang menjadi keumuman orang. Ya, tidak mengikuti dengan apa yang kita lihat dari ustaz kita. Tapi betul-betul di atas basirah, di atas ilmu. Bukan kita belajar ya ilmu untuk mendapatkan sebutan atau julukan di tengah manusia sebagai ustaz atau sebagai yang lainnya. Tetapi untuk kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wa la hasbi tahqiqi dzalik, sesuai dengan kadar realisasi dari tauhid yang dipelajari oleh seorang, wa ma'rifatihi, dan pengetahuan terhadap tauhid tersebut, ilman wa amalan, secara ilmu dan pengamalan, ya, secara ilmu dan secara pengamalan, yakmulu imanul abdi wa izdadu yakinu, maka akan semakin sempurna keimanan seorang hamba dan akan semakin bertambah keyakinannya, sehingga dengan keyakinan yang kokoh tersebut dia tidak akan mudah untuk goyah dengan berbagai syubhat yang mendatanginya. Nah, ketahuilah ketika keadaan seorang sangat mudah ya dengan goyah, hatta mudah goyah hatta dengan syubhat yang ringan, ya waliyadu billah, menunjukkan bahwa dari sisi upaya untuk membentengi dia dengan ilmu, yang sifat ilmu ini akan menerangi seseorang untuk bisa mengetahui mana al-haq dan mana al-batil. Menunjukkan dari sisi ini butuh keseriusan, butuh untuk menata kembali yakni kesungguhan di dalam mempelajari ilmu syar'i ini. Kama qala ta'ala, semakin bertambah keimanan dan keyakinan ketika seorang berupaya untuk mempelajari dan merealisasikan tauhidnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Telah datang tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini, yakni kesyirikan. Mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, menunjukkan mereka betul-betul memahami tauhid dan hal-hal yang bertentangan dengannya, sehingga keimanannya betul-betul bersih dari kesyirikan. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka benar-benar di atas petunjuk. Maka sesuai ya dengan kesempurnaan tauhid seorang, sesuai dengan itu pula ya kadar keamanan dan petunjuk yang akan didapatkannya. Kata Asy-Syarih selanjutnya fabihasabi tahqiqit tauhid wa tasfiyatihi wa tanqiyatihi yakunul amnu wal ihtida. Sesuai dengan kadar realisasi dari tauhid, upaya untuk pensucian dan pembersihan tauhidnya dari kesyirikan, yakunul amnu wal ihtida. Maka sesuai dengan itu pula, ya, keamanan dan petunjuk yang akan didapatkan. Maka bagaimana mungkin, ya, kita akan bisa membersihkan tauhid kita dari kesyirikan ketika kita tidak berupaya untuk mempelajari tauhidullah dan demikian juga perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Fal amnu tam wal ihtida'u tam yahsulu liman sa'a fi itmami dzalik. Keamanan yang sempurna, yang selamat dari berbagai kekhawatiran, ketakutan. Wal ihtida'u tam, petunjuk yang sempurna, yang selamat dari berbagai keraguan, berbagai syubhat. Yahsulu liman sa'a fi itmami dzalik, akan terwujud bagi siapa saja yang berusaha keras. As-sa'yu itu bukan hanya, ya, melakukan aktivitas, tapi usaha yang keras, yang serius di dalam menyempurnakan tauhidnya. Wa yahsul liman laysa kadzalik min naqsil amni wal ihtida'i bihasabih. Dan akan didapatkan, dicapai, ya, oleh siapa yang keadaannya tidak seperti itu, adanya sisi kekurangan keamanan dan kurangnya dari petunjuk yang akan didapatkan. Artinya ketika usaha, upaya yang dilakukan oleh seorang, ya, untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu tentang tauhidullah, ya, ini kurang, yang menjadikan dia terjatuh, ya, ke dalam sebagian dari perkara-perkara kesyirikan karena sisi kekurangan tauhidnya, maka sesuai dengan kadar itu pula kurangnya keamanan yang akan dia dapatkan dan kurangnya petunjuk yang akan dia dapatkan. Tayyiballahu a'lam bisawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.